Kulo nanti disurati ulama Al-Azhar dimaki-maki. Ya kulo kan sering surat-suratan be ulama-ulama seluruh dunia. Mulane kulo mulang tafsir PD, kulo nuru kelakuane ulama tafsir sak donya, mergo sering surat-suratan. Dimaki modal mboten salah kulo, salah ulama Indonesia pada umumnya, tapi sing dimaki-maki kulo. Gara-gara niku wae disurati ngeten ya, Bah, kenapa ulama Indonesia percaya cerita Israiliyat? Padahal enggak benar, itu enggak benar, itu enggak boleh. Apalagi Wahabi, gue tinggi pol ambek cara nafsiri ke Indonesia, mereka percaya apa? Israiliyat. Ya kalau surati male, boleh walhasil surat-suratan. Misalnya Israiliyat ngeten, ini contoh ini ben sampean ngerti. Ini kita anggap ini ngaji bonus. Di kulonu saja ini peperai, tapi kalau rati kulino apa peperai. Misalnya Nabi Dawud, keyakinannya kiai sa Indonesia, moratrimo sa Jawa sa Indonesia. Walhasil kan jarene cerita Nabi Dawud kan dibujuk pinten? Sang Prasongo. Lah duwe pengawal jenenge Uria. Uria ku dibujuhin. Ya bojone Uria tenan. Kila bojone wakila lagi dilamar. Tapi nek kula setuju sing lagi dilamar. Iki ora jorok teman-teman. Oh suri. Dadi misale kan ya aku dibujuh Sang Prasongo. Ruhin pengen lamar cawe tok iku delalah kula nu seneng sing ape dilamar Ruhin. Tiap Nabi Dawud mikir aku di Sang Prasongo. Tetep dibantah mbek setan tapi ora ono sing kaya iku. Repot to. Ya tapi bujur mesang ngang pulau songo. Ya tapi rawon sing kau iku. Dan alhasil itu dia tetap kuduntuk sing sitok itu paham ya. Alhasil ketika Nabi Dawud itu raja, King David itu raja. Raja itu ada tujuh sub pengawalan. Rumahnya itu privat. Nah, ketika Nabi Dawud itu seorang raja, kan mesti mulai dulu raja itu modern. Kalau ada tamu ya lapor lewat pengawal macam-macam. Tengah-tengahan beliau ngantor di kerajaannya. Wal atakan rafa'ul khosmi istasawwarul mihrab idkhalu ala dauda fafazia minhum qalu la takhaf. Nabi Dawud kok kaget, ada dua orang langsung bisa masuk ke istana tanpa prosedur pengawalan, padahal tujuh lapis pengawalan. Pas Nabi Dawud kaget fafazia minhum qalu la takhaf. Wes ra usah bebo kaget ngene, pokoknya aku di masalah putusno sing bener. Gak usah kaget-kagetan. Qalu la takhaf. Iki pokoknya ono masalah ngeten. Khosmani bagho ba'duna ala Ba'din fahkum benana bil haqqi wala tustid wahdina ila sawais sirat. Wes ra usah bebo kaget. Iki ada masalah. Kaget gak penting. Apa masalah? Niki lho duwe wedhus 99. Niki dulur kula duwe wedhus 99. Inna hadza akhilahu tis'u wa tis'una najah. Niki dulur kula duwe wedhus 99. Lho ngono kula dhe sitok wae dijaluk. Niku dolem napa mboten? Nek budhe apa? Wah, wis dolem banget. Wah, sentai dolime jadi dapat. Ola lakot zolama kabisuali nak jadika ilani aji. Wa inna kathira minal khulato ilaya bukhi ba'duhum ala ba'din ilal ladhina aman wa amilu sholihati wa qalilum mahum. Wah itu dolim banget. Ini kelakuan wong-wong fasik, wong dolim. Sekarang lakon itu mau soleh-soleh dok. Wah itu beda deh ini jauh. Mau tenan dolim, mau dolim tenan, hilang ngeluruh. Barang ngeluruh itu hilang mikir. Lih kura aku. Lih kura aku. Laiku mulai wadon nadau tu an nama fatan nau fastal fararobau wa kororoki am wah nampak ini langsung sujud nungwangis. Masya Allah kok dicontoh nawedus. Wah itu hampir semua kiai Jawa cara maknani ayat itu ya begitu maksudnya kayak gitu. Tapi kalau orang Wahabi, orang Mekah, orang Al-Azhar itu tidak terima itu Israiliyat. Gak boleh ayat itu dimaknani demikian. Mata kalau matek kula niku kalau ngerubah tafsir seluruh Indonesia, iku mulai apa saja. Mulai terjemahan Jalalain iki Misbah Kiai Bisri, mung kula ge maca kabeh Al-Iqlil, Al-Ibris, belum yang miliknya Ahasan sampai milik Hamka, sampai milik Pak, sampai milik saya. Lho kula wis ngalim lah semua terjemah teng Indonesia kula waca, iki kula waca sing kira-kira rawan masalah kula wacani kabeh. Mulane kula dibedak ruhen wis kaduwen cara Melayu men watu. Mulane dekne ra usah bedak. Taslim ya, terus ngaji ya, jadi enggak yang sampean dengar ceritanya kan begitu kan. Tapi orang-orang Mekah itu tidak terima. Sehingga Al-Azhar mengeluarkan tafsir jenis Muntakhabut Tafasir. Itu hanya pakai tafsir yang bil sunnah atau bil ahadis. Saya punya Muntakhab, semua tafsir modern saya punya. Wah serepet men. Ya bodoh raroi. Lah nek wis padha ra ro wis sing penting ki aja muni makna iku cara pengiran. Maksudnya sing penting cara kula. Dadi aku ngira tak surah hati. Sing muni cara pengiran iku sapa? Mung cara aku. Lah sampean masih bener lah kowe nawani kon muni cara pangeran. Ya ndak berani cuma berdasar hadis sahih nek padha wae padha ra ro ya. Dene ya menak isra ro iku aja muni hadza hukmu Allah walakin qulu hadza hukmu Umar. Iku arife kamu jangan bilang keputusan saya keputusan Allah tapi muni keputusane Umar. Nek menawa salah iso direvisi. Paham ya nek iso salah nek menawa salah saged napa? Paham ya, tapi gini gue wau, malah nih wau makno sentir wau, nak menawa salah, ya muga-muga salah. Ibu so direvisi, sing jelas nih Quran rano sentir. Paham sih ngono mau azujaja tuh karena kau kabur. Nah di sini agar zujaja, ibu sentir. Nah ibu uang bayang no. Tapi ojo listrik se iso wae suatu saat ono uang luwes canggih menemukan partikel apa sing luwes canggih di bang nopo listrik. Mau listrik se iso konslet. Daya tiap awal iso nopo konslet. Kan kita tidak pernah tahu. Pokoke maknane ku kira-kira nuri Allah nurun ala napa. Mulane nak debat ngoten wae harus diakhiri. Pokoke cara aku gak mungkin. Ya ampun Mbah, ampun bar niki pun clear nih. Ngene aku terus akhirnya debat terus dilurusno. Paham gitu aja geman muni debat muni hadza hukmu Allah. Kecuali yang mujma'ale. Kalau cara Allah puasa Ramadan ku wajib. Lah niku mujma'ale. Nggih. Tapi misalnya ada orang kutub selatan, kutub utara, terus misalnya terus Kiai Misbah istihad nak cara aku pasane 12 jam Gusti padakno umume poso 12 jam. Terus ana Kiai Liyo muni nggo ikhtiar 13 jam. Terus ana sing Kiai Liyo muni ora 16 jam dipadakno mbek Eropa mergo libikat napa? Eropa, Eropa kadang poso 16 jam. Lah ngoten niku masalah napa is? Istihad itu boleh beda. Lha nggih ada cara sampean dadi ulama ning kutub ora kutub selatan. Nggih maca takrib ning kutub ora kutub selatan nak darani ngenyek. Waktu waktu subuh ku entek nak meletek srengenge. Ya ora tau entek. Ora tau ana srengenge. Berarti nang kono salat subuh. Ora entek wektu napa? Engko crito duhur. Duhur mulai srengenge lengser. Jare wong kutub utara, kiai ku bakal sapa wae. Srengenge ya ora ana, kok lengsere. Wektu asar entek nak srengenge surup. Surup terus, Mbah. Lah iya. Lah iya misale mulane kiai-kiai Indonesia sering dinyak mbek ulama Arab. Indonesia kok akeh wong alim mergo Indonesia dilewati khotul istiwa katulistiwa. Delalah waktu salat sing ning Mekah gaya polane padha mbek ning Indonesia mergo padha-padha dilewati khotul istiwa. Dadi ono zalatis samsu, ono ghorobatis samsu, ono tolaatis samsu. Jajal misalnya kitab takrib waca ning kutub utara. Nek ra santri ngowah-ngowah. Pak Yai ku bakas apa saja. Terus sering ngene ra ono. Mulane atiru aklur wala dina limana aklal. Mulane kula nate ditangleti ya niku anggota Rabitatul Alam Al Islam. Yo oleh takok kurang ajar ten. Poso rata-rata kan 12 jam nggih. Anggep ae poso rata-rata 12 jam. Iku nak Mekah Indonesia kan terpaut 5 jam nggih. Mekah Indonesia terpaut 4 jam nggih, 4 jam. Nak sama Yordania itu terpaut 5 jam. Kula nate pas umroh 2009, terbang dari Jakarta saya ingat betul saya terbang itu jam 1 siang. Dari Jakarta 2009 kalau umroh. Kata krunya pesawat itu di langit 10 jam. Jelas penerbangan 10 jam. Berarti kan jam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Harusnya saya masuk Arab Saudi kan jam 11 malam. Berarti kalau jam 1 misalnya kalau kepengen buka, misalnya poso Ramadan, kan hanya butuh 5 jam kan? Ngono nggih, kalau saya sudah puasa jam 1, untuk buka kan mau ngenteni 5 jam, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah terbang beberapa jam, katanya 10 jam, landing teng King Abdul Aziz itu jam 5, srengenge cek padang. Lha cara poso atako bala wa minal minkum. Cek padang sing bandara. Dari terbang wis 10 jam, cek padang. Lah saiki misale ana pertanyaan fikih, pasane nganggo jam apa nganggo surupe srengenge? Nah, nganggo jam kan wis oleh buka wong wis 10 jam kan. Masane wis bar sangka jam 1 wis 10. Jebule bar 10 jam iki jam 5 ning Arab Saudi. Nah, saiki diwalik. Wong Arab Saudi sugih di jet pribadi jam 11 awan wis ngelak terbang etan. Mestine nek jam 11 ndekne kan dijek butuh poso 7 jam. Andaikan dia di Arab Saudi kan kalau jam 11 masih butuh 7 jam. Terbangnya tan kacek 4 jam. Berarti 7 dikurangi 4, 3 jam. Moro Jakarta wis jam 8 gen mosok ora oleh buka. Padahal pasane urung genep jame. Kira tau mikir ngono to. Nah, iku enak era dadi pakar. Nah, kula alhamdulillah sering surat-suratan mbek ulama-ulama sak donya. Nggih mboten krana gagah-gagahan, ben ngerti. Ya menyen iku tugas ulama ngerti ngeten-ngeten. Kan sampean di guru kula kudu syukur, kula cek waras, cek konsultasi, cek. Arep tak pikir nyen ilmu tenan. Kula ora roh dhuwit ora pati roh. Tak pikiran. Mosok ben makmur ora ora pati roh. Aja sampe gede guru roh makmur ora makmur wae donya. Wis tak pikir tenan. Lah nek mau resiko jawabane yo. Oh jenenge wis urip yo buka. Jenenge urung surup yo ora buka le. Enak kena wong ora mikir penak pokoke. Sepena lah soe damai lah. Kena wong ora mikir penak. Tapi sekarang tuh nyata loh, kasus itu nyata. Orang yang terbang dari sekarang kan orang banyak umroh pas musim nopo Ramadan kan. Itu kalau terbang dari Jakarta jam 1, terbang 10 jam di sana tetap belum maghrib. Padahal umpamanya Jakarta 5 jam lagi maghrib. Berarti pasane pirang jam, rolas ditambah. Wah, 16 ya. Yo aku ati. Lah sampeyan ojo takok, lah cara jenengan sebuti kok senengane kok numpang liwat. Yo ora. Yo pikir dhewe. Senengane ora urun. Senane ora urun. Wis dijak mikir betapa abote dadi ulama maksude. Dijak mikir mana terus takok nampa mateng. Tapi kula syukur alhamdulillah sekarang banyak ulama-ulama Indonesia sing ngajar di Belanda, ngajar di Kutub. Dadi saged konsultasi, saged tanya jawab. Bang, ya mulane urip ku kudu ruwan. Dadi ruwan ku nggih ben ngerti. Mulane Said Muhammad tuh nate teng New York. Nggih Said Muhammad sing terkenal. Itu ternyata arah New York dengan Ka'bah pas atas bawah, jadi 180 derajat. Jadi bumi kan bulat bola. Ada arah itu kan kalau rubuk atau nisfun. Nah itu pas. Misalnya Ka'bah di atas, Amerika pas di bawah. Atau Ka'bah di bawah, Amerika pas di atas. Lha iku salate madhep ngulon tangetan. Wis gak ono arah. Apa ngabrek misalnya. Bagi orang sing roh tenan nak bumi bulat bola itu kan ono masalah kan nak Ka'bah pas dhuwur ke pas ngisor. Lha kan wis ora ono arah wetan kulon kan? Lha itu pernah dibicarakan oleh Sayyid Muhammad zaman Sugeng. Milih madhep ngetan apa ngulon. Karena tidak ada arah kan dalam konteks segitu kan tidak ada arah. Saat ini jadi masalah. Nah, anak-anak itu sudah anut konsensus. Nak ada ting ulon, yang ulon kabe, nak ngetan, ngetan kabe. Tapi yang jelas sudah tidak ada apa? Tidak ada arah. Padahal sekarang bumi bulat-bulat itu teori itu diyakini seluruh dunia. Nah, malah ini tenggene Cina itu pernah ada masjid salah kiblat itu 100%. Jadi misalnya neng provinsi King-King ini ada masjid salah 100%. Mesti ini madem ngulon, madem ngetan. Lha iku ana ulama sing nggae guyonan. Jangan-jangan yang bikin tuh ahli falak. Artinya nanti juga sampai. Tapi akhirnya dirubono, perkarane parah. Rubane iku parah. Jadi misalnya kaya Indonesia mumeng ngulon dekne madem nopo? Ngetan. Ya nanti akhirnya sampai juga. Nah kalau gitu harus ngikuti fatwanya sahabat maru'ahu muslimuna hasanan fawa intawahi hasanun. Jadi harus ikut konsensus. Kalau enggak bahaya. Makanya agama itu enggak boleh anut sain. Hukum itu enggak boleh anut sain. Nah anut sain kan repot. Kok ceritanya Abu Nawas? Wah. Abu Nawas terkenal pinter di kampung si. Terkenal ngedebusi wong. Biasa bodoni wong. Enggak tahu konangan. Suatu saat di situ ada profesor astronomi. Dia cerita tentang geografi, tentang bumi bulat bola, menarik. Akhirnya satu masyarakat itu tertarik mbek iku meninggalkan Abu Nawas. Dia ora paham falak. Mau iso lucu tok. Walhasil di antara teorine yang membuat orang lain terkesima iku bumi itu bulat bola. Jadi andaikan Anda jalan ke barat terus nanti suatu saat sampai ke titik yang sama. Wah, eling-eling bener. Walhasil suatu saat si profesor falaku kemalingan. Kemalingan mlayu ngene mialing mlayu ngulon. Njuk tulung Abu Nawas, Abu Nawas. Bedak no malinge, lari kemana? Ke barat. Abu Nawas melayu mengitan. Sudah aku bilangi, malingnya tuh lari ke barat, kok kamu lari ke timur. Nanti ketemu juga. Mau kepingin ini, mangkel sama profesor. Ilmu kok rupet ngono. Karena dia mangkel, ilmu kok rupet ngono. Nah coba bayangkan, kalau misalnya kiblat kita pakai teori itu kan, dalam konteks Indonesia kayak madhep ngulon, kayak madhep ngetan kan sama. Wah, iku ngrusak agama. Lah iki pentinge ilmu iku gak iso ngalahno hukum. Nggih, ilmu ora iso ngalahno napa? Hukum. Kula bersaksi ning ngarepe Allah Subhanahu wa taala, nek ilmu iku dienggo rusak agama. Tapi hukum tanpa ilmu ya goblok. Lha iku hebate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat itu ada perzinaan sing jelas perzinaan. Jadi Hilal bin Umayyah wa fi riwayatin Uwaimir di bojo nakal. Dikne roh tenan nak bojone dikeloni wong liya. Sing ngeloni jenenge Syarik bin Sahma. Iku terpaksa nyebut jenenge wong sekliwat ae. Ada yang hadis yang disebut, mari etika ilmu hadis harus sebut. Pokoknya tersangkane Syarik bin Sahma. Walhasil akhirnya Hilal matur ya Rasulullah bojo kula niku. Pertama dekne takoki ngongkon tiyang, ya Rasulullah bagaimana andekan ada seorang lelaki roh sing wedok dikeloni wong liya terus piye? Nabi pakai standar hukum, al bayyinah wa illa khudda ala dhuhri. Kamu harus pakai saksi, kalau ndak kamu tetap tak had. Had qadzaf nuduh orang zina. Ya Rasulullah ku nyata kok kan sempat bantah wonge. Ya Rasulullah kula ngundang papat sedeng bar. Padha wae ora ana saksine. Yo ora, pokoknya gak roh kabeh yo tak had. Ya sudah, akhirnya keputusannya kalau enggak ada saksi empat sing roh langsung enggak bisa diterima. Sudah. Wong iku mulai. Mulai. Nabi ya wong akeh ya. Nabi wong akeh ngendikan lucu. Sahabat-sahabat itu ngendikan ngene. Kulo aja apal lafate, sebagian riwayat lafate ngeten. Iku engko delok anake wae. Ya saiki semeneng ae jeng delok anake wae. Ingka nak akhalal ainen, nak mripate iku akhalal ainen. Pokoke mripate apik ganteng. Akhmasa sakoin. Wentise ngene, sakoin iku napa cara mriki? Garis niku nggih. Terus khot lajas sakoin. Pokoke Nabi ngendikan beberapa kriteria akhalal ainen. Terus beberapa ngendikan bokonge ngene. Sampai Nabi nyebut beberapa kriteria tiga jelas. Bentuke alis, bentuke bokong, bentuke sakoin. Detail. Nak ngono tenan fawali Syarik bin Sahma. Berarti anake demenane, anake pilih. Tapi nak rangono ya anak Hilal jadinya. Saya pernah ditanya ketika rame-ramenya dulu di Mahkamah Konstitusi, itu kan ada seorang pejabat itu terkenalnya punya will entah dineka entah enggak. Walhasil si pejabat tadi mati, terus willnya ini berhak maris apa enggak? Karena anaknya mirip si pejabat tadi. Nah, tapi keluarga pejabat ini enggak mau ngaku. Lah itu waris enggak? Padahal bukti nikah enggak ada. Walhasil itu rame di Jakarta. Akhirnya kiai-kiai Jakarta sebagian terprovokasi pakai DNA. Kalau terbukti, ya waris. Kalau tidak, itu menurut saya tidak bisa. Asal tidak ada bukti nikah, tetap dia ada anak yang sah. Tapi Nabi juga anti ilmu. Itu hebati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hukum be ilmu itu benten. Kalau balin malik ya, hukum be ilmu itu secara sain, kalau bentuknya begitu, secara DNA begitu, itu meyakinkan anaknya si A. Tapi itu tidak bisa merubah hukum. Itu hebatnya Rasulullah, yang ngendikan hukum, tapi yang ngendikan ilmu. Paham ya? Itu Rasulullah, yang ngendikan hukum, yang ngendikan apa? Ilmu. Tapi kita kan tidak secerdas Rasulullah, malah ini ngendikan hukum saja. Misalnya sholat, yang nganggu hukum, kalau orang Indonesia itu kudu madhep ngulon. Titik. Karena yang nganggu ilmu. Bedanya apa tuh madhep ngulon mbek ngetan? Nanti kan ke titik sama. Wah, ya kacau. Jadi hukum harus faukol ilmi, hukum harus di atas napa? Ilmu. Mergo kena nak nuruti sae niku ora ono bari. Nggih, napa ora ono bari. Iki pentinge ngaji terus kowe aja geman muni sithik-sithik dalil qala Allahu taala wa fil hadis sahih. Masalah iku makna sing salah iku napa? Makna. Thank you.